السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله علما نافعا ونعوذ به min almin la yanfa' wa rabbana taqabbal minna. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai kajian kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah dan taufik Allah lah yang membuat kita berkumpul kembali pada kesempatan kali ini dan membuat kita masih bertahan bersama salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, bersama salah satu ulama yang sangat luar biasa. Tidak lain tidak bukan adalah Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, kita pun harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kita kemudahan untuk memahami, untuk mengerti, untuk menyimak, lalu setelah itu untuk mengamalkan, untuk mengamalkan. Karena ilmu yang terpenting bukan yang diikuti dan yang dihafalkan, tapi ilmu adalah yang bermanfaat. Itu yang dijelaskan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-ilmu manafa' wa laysa ma hufil. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, bukan yang sebatas dihafal. Hadirin Allah muliakan, karena hanya menghafal saja tidak cukup, walaupun bagus. Tidak ada yang menganggap itu hal yang negatif, tetapi hanya mengandalkan hafalan dan tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan, ini yang menjadi masalah besar. Menjadi masalah besar. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat. Agar ilmu kita bermanfaat. Selanjutnya, marilah kita memperkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Tugas kita di dunia adalah sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tugas yang sangat berat, tugas yang sangat sulit, kecuali dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah kehidupan kita dan hari-hari kita agar kita selamat dari kesyirikan, selamat dari bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal itu semua, dan kita dimudahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan mengikuti beliaulah kita bisa menemukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Nawawi, masih bersama Riyadhus Shalihin, masih bersama kitab Mujahadah, dan masih bersama hadis wali. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan tabuhkan genderang perang melawan dia. Jamaah yang Allah muliakan, ini hadis yang sangat luar biasa. Ketika Allah mengatakan man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan tabuhkan genderang perang melawan dirinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi, dan tidak ada satupun ibadah yang di kerjakan hambaku dalam rangka bertaqarrub kepadaku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan atas diri dia. yang aku wajibkan atas diri dia. Lalu Allah melanjutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal yang sunnah sampai aku cinta, sampai aku mencintainya. Jadi setelah wajib baru sunnah, bukan hanya sunnah aja, tapi setelah wajib lalu sunnah, wajib dan sunnah, wajib dan sunnah, maka itu akan membuat Allah mencintai kita, membuat Allah mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan jika aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, aku akan menjaga telinganya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjaga, aku akan menjaga matanya atau penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjaga tangan yang digunakan untuk beramal atau melakukan sesuatu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyanna, dan apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa in ista'adzani la'uidzanna, dan apabila dia meminta perlindungan kepada diriku, meminta perlindungan kepada diriku, maka aku akan lindungi dia. Hadirin Allah muliakan, ini hadis yang luar biasa. Dan kita sudah jelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa jangan pernah membuat masalah dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, salah satu konsekuensi kita mencintai Allah adalah kita mencintai wali-walinya. Dan kita sudah jelaskan siapa yang dimaksud wali Allah. Yang dimaksud wali Allah adalah orang-orang yang Allah langsung jelaskan dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Hadirin Allah muliakan, itulah wali Allah. Dan jangan pernah buat masalah dengan mereka. Jangan pernah buat masalah dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan pernah. Jangan pernah memusuhi. Jangan pernah memusuhi mereka. Dan ada hikmah yang menarik dijelaskan sebagian ahlul ilm. Saya ingin bertanya sama jamaah sekalian, siapa wali Allah tadi? Orang-orang yang orang-orang yang beriman dan bertakwa. Oke. Saya ingin tanya, orang-orang yang beriman dan bertakwa maksum atau bisa melakukan kesalahan? Terbebas dari kesalahan atau mereka bisa salah? Bisa salah. Dan masih ingat di bab sebelumnya surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, dosa besar, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan bermaksiat, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang fasik? Bukan, tapi orang-orang bertakwa, ahli surga. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, selain para nabi dan rasul, itu tidak maksum. Pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kekhilafan. Walaupun demikian, jangan kita musuhi mereka. Artinya jangan sampai kesalahan mereka membuat kita memusuhi mereka. Karena orang-orang beriman dan bertakwa itu bisa salah. Maka jangan sampai kesalahan mereka membuat kita memusuhi mereka. Dan bukan berarti membenarkan kesalahan mereka. Bukan berarti membenarkan kesalahan. Apabila itu benar-benar salah, salah ya salah. Al-khata huwal khata, kesalahan adalah kesalahan. Tapi bukankah agama kita punya konsep an-nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Bukankah Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw madzluma? Tolonglah saudara kamu yang zalim dan yang terzalimi. Yang zalim disuruh tolong, kata Nabi. Tolong yang zalim. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau menolong yang terzalimi kita ngerti. Tapi gimana cara menolong yang zalim? Tamna'uhu, cegah dia, kama qal. Cegah dia. Jadi lihat, bayangkan diksi yang Nabi pilih adalah pertolongan. Jadi narasi yang dibangun itu narasi pertolongan. Padahal ini melakukan maksiat, zalim kan maksiat. Zalim itu kesalahan. Tapi tolong saudara Anda. Nabi enggak mengatakan benci saudara Anda. Tapi atau musuhi saudara Anda, enggak, tolong saudara Anda. Nabi kan enggak mengatakan musuhi saudara Anda yang zalim, tapi kata Nabi, tolong saudara Anda. Tolong saudara Anda. Jadi ini menarik dan ini ujian tersendiri bagi kita dan bagi di antara kita. Bisa enggak kita tetap mencintai dan menyayangi para wali-wali Allah, orang yang beriman bertakwa? Walaupun mungkin suatu saat dia melakukan kesalahan karena orang wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Dan orang yang beriman dan bertakwa bisa jadi jatuh ke dalam kesalahan. Tapi bedanya adalah mereka langsung bertobat, mereka beristighfar, mereka mau dinasihati, mereka berusaha berubah, mereka ingin memperbaiki keadaan, mereka tambah baik lagi setelah kesalahan. Apakah kita berlarut-larut dan tenggelam dalam kebaperan dan emosi dan seterusnya? Man adani waliyan faqad adantu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, aku tabuhkan gerang perang. Hati-hati jemaah sekalian. Kadang-kadang kita marah besar atau benci sama saudara kita, padahal kalau kita jujur, ini kayaknya wali Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman dan bertakwa, walaupun dia enggak terkenal. Tapi jaga ibadah, jaga. Tapi waktu itu mungkin dia melakukan kekhilafan. Tapi walaupun waktu itu dia melakukan hal yang membuat kita gak nyaman, jangan musuhi. Nasihati, ajak bertakwa dan seterusnya. Tolong, bukan membenarkan juga. Salah, yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah. Ini hal yang sekali lagi perlu kita camkan, perlu kita renungkan. Jangan pernah memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memusuhi orang-orang beriman dan bertakwa. Siapa yang enggak pernah salah? Siapa yang enggak pernah khilaf? Semua kita salah. Semua kita khilaf. Masih ingat surat Al-Furqan ayat 20? Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian satu dengan yang lain itu ujian. Atasbirun. Sabar enggak? Sabar apa tidak? Wa kana rabbuka basira. Rabbmu Maha melihat. Jadi ketika misalnya saudara kita melakukan kesalahan, sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Ketika pasangan kita melakukan kesalahan, sabar apa enggak? Ketika istri kita melakukan hal yang enggak nyaman, yang enggak sesuai dengan ekspektasi kita dan seterusnya, Anda sabar apa enggak? Tetap mencintai dia apa enggak? Ini hal yang perlu dicamkan. menjalankan hadis ini apa enggak. Ini hadis kan bukan hanya selewat aja jemaah. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Para siapa memusuhi waliku, aku tabuhkan ke dalam perang melawan dia. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, jaga hal ini, hati-hati. Dan juga jangan pernah lupa bisa jadi ketika kita memusuhi seseorang karena kesalahannya, clear nih kesalahan. Jadi kita gak bicara tentang ini orang beriman, bertakwa, Masya Allah, terus dibenci gitu ya sama musuhnya. Itu clear, itu jelas masuk hadis ini. Itu jelas, jelas. Tapi bisa jadi, itu tadi, orang yang beriman bertakwa kan bisa jadi melakukan kekhilafan. Dan ketika dia melakukan kekhilafan, kita bisa bersikap dewasa apa tidak, bisa jaga diri apa tidak, dan bisa amalkan hadis ini apa tidak. Karena definisi wali itu yang surat Yunus ayat 62-63. Langsung Allah jelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ada musuh yang orang kayak gitu apa enggak? Terus yang perlu kita perhatikan, bisa jadi nih kita memusuhi seseorang karena dia salah. Clear dia salah. Tapi dia bertobat. Dan bisa jadi kita enggak tahu dia udah bertobat atau belum. Atau kita berpikir dia belum bertobat, padahal dia udah bertobat. Dan semakin beriman dan bertakwa lagi, itu kan bahaya hadirin. Makanya hati-hati dalam masalah memusuhi. Makanya authaqu urul iman hubu fil wa bughdhu fillah. Ikatan iman terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan benci karena pribadi. Karena benci secara pribadi ini fatal, fatal. Jadi jangan bilang ya suka-suka gue dong, gue enggak suka sama dia. Hati-hati. Jangan-jangan Anda benci sama orang, memusuhi seseorang, itu dia wali Allah. Dan kalau dia wali Allah, itu masalah besar bagi Anda, karena Anda berhadapan dengan Rabbul Alamin. Itu masalah besar, bukan akan hanyut begitu saja atau menguap begitu saja. Itu masalah besar. Faqad adzantu bil harb, aku tabuhkan gerang perang melawan dia. Hidupnya enggak akan bahagia. Hidupnya gak akan tenang. Jadi lihat sisi lain dari hadis ini. Lihat sisi lain. Karena orang beriman bertakwa dijelaskan surat Ali Imran, dan ayatnya sudah kita kaji di bab sebelumnya, itu bisa melakukan khilaf. Nah, kita kan secara tabiat susah menerima kesalahan orang. Itu masalahnya. Kita secara tabiat itu susah menerima kesalahan orang, apalagi kesalahan dia berkaitan dengan kita dan kita terzolimi. Tapi itu ujian. Itu tadi Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Ujian kesabaran. Jadi ini, hadis ini mengajarkan kita bersikap objektif. Oke, kemarin dia melakukan khilaf yang membuat kita gak nyaman, hati kita sakit segala macam. Tapi coba berpikir objektif, kira-kira secara akumulasi dia ini wali Allah bukan? Oh ternyata kayaknya dia wali Allah. Sepertinya dia wali Allah karena beriman, bertakwa, tapi kemarin khilaf aja. Siapa yang gak pernah khilaf? Ya udah, jangan sampai kita membenci dia, jangan sampai kita musuhi dia. Kalau enggak, kita berhadapan dengan Rob dia dan Rob kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tanpa sadar, secara otomatis kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap objektif. Untuk bersikap objektif. dan menanggalkan perasaan kita dan meletakkan di bawah wahyu, qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi SAW. Semua harus dibawa Al-Quran dan hadis Nabi SAW, termasuk perasaan kita, kebaperan kita dan seterusnya. Dan tanpa sadar kita diajak oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersikap dewasa, untuk bersikap matang. Tapi tidak menjustifikasi kesalahan, salah tetap salah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa melihat kemungkaran ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, kalau enggak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau enggak mampu dengan hatinya. Fa dzalika adhaful iman, itulah tingkatan apa, kelemahannya iman. Clear. Makanya kan Nabi SAW enggak pernah membenci sahabatnya karena kekhilafan yang mereka perbuat. Itu contoh langsung deh. Lihat Nabi kita SAW. Nabi SAW tidak pernah memusuhi para sahabat beliau karena kesalahan yang mereka perbuat, sefatal apapun. Perang Uhud, itu fatal tidak? Fatal. Nabi benci dan memusuhi mereka? Enggak. Bahkan dimotivasi sama Allah dan Rasulnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu motivasi dalam surat Ali Imran. Jangan down, jangan sedih, jangan terpuruk, jangan sedih. Kalian tuh tinggi kalau kalian beriman. Subhanallah. Ini setelah kalah dan kalahnya karena kesalahan sebagian mereka. Bukannya disudutkan, disalah-salahin, ini gara-gara kalian semua. Enggak dengar ucapan saya. Enggak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan down. Jangan sedih. Jangan terpuruk. Kalian tuh tinggi jika kalian beriman. Ayo bangkit lagi. Tapi sama-sama enggak pernah benci sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam karena kesalahan yang mereka lakukan. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku tabuhkan ke dalam perang. Ada seorang pemuda minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Bayangkan. Kita bukan ustaz nih misalnya. Terus ada orang datang ke kita, terus dia minta izin buat zina. Kita kan kesel. Ini orang ngelecehin gue. Yang benar aja minta izin zina. Nabi SAW, ini pemuda minta izin zina. Tapi Nabi tanggapi dengan bijak, dengan santun. Singkat cerita, suatu saat mungkin kita bisa bahas hadis ini. Hadis ini menarik tapi jadi panjang nanti. Singkat cerita, ketika pemuda ini keluar dari majelis Nabi SAW, beliau sampaikan, firman makna, aku masuk ke majelis Nabi SAW dalam kondisi zina yang paling aku inginkan. Dan ketika saya keluar sekarang, dalam kondisi zina adalah perbuatan yang paling saya benci. Subhanallah. Dan Nabi SAW ngeladenin dengan tenang, gak marah. Maksud lo apa? Gitu loh. Maksudnya apa? Nyinyir ya? Enggak. Atar loli ummi. Bocoran saja kata Nabi. Kamu senang kalau itu terjadi dengan ibu kamu? Gitu loh. Dan seterusnya. Ketika Ma'is berzina, Nabi gak memusuhi Ma'is. Bahkan Ma'is suruh taubat. Taubat aja. Ketika Usama bin Zaid melakukan kesalahan dalam perang, Nabi tegas, tapi Nabi gak benci Usama bin Zaid. Nabi beri pelajaran agar beliau tidak ulangi lagi. Itu aja. Ketika Khalid bin Walid punya ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid yang keliru, Nabi gak benci dengan Khalid bin Walid. Ini dimensi hadis ini yang juga harus kita camkan jemaah sekalian. Jadi jangan berpikir bahwa kita orang bertakwa dan beriman. Jadi kalau ada orang yang memusuhi, berarti dia bermusuhan dengan Allah atau dia berperang dengan Allah. Coba kita renungkan juga, orang-orang beriman bertakwa itu sempurna, maksum, atau bisa melakukan khilaf. Nah, siapkah kita menerima kekhilafan orang yang beriman dan bertakwa? Siapkah kita bersikap bijak ketika menghadapi kesalahan orang yang beriman dan bertakwa? Bisakah kita tetap mencintai mereka karena iman mereka? Dan kita benci maksiat mereka karena itu maksiat dan Rob kita dimaksiati. Tapi benar-benar langsung baper dan tutup pintu? Enggak. Makanya hadirin yang mulia, makanya kan lihat, enggak heran kan kenapa para ulama merekomendasi Riyadhus Shalihin dan merubah peta kehidupan ribuan mungkin jutaan manusia karena isinya hadis-hadis seperti ini yang membuat kita mendekat kepada Allah dan bersikap bijak dan dewasa. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dan apa yang kita sampaikan. Amin rabbal alamin. Karena ini enggak mudah. Bicara mungkin lebih mudah jelas. Ngamalin ini susah. Kalau disuruh menyayangi orang yang selalu baik sama kita mah gampang. Itu pun kita suka, itu pun bukan enggak gampang juga ya. Itu pun kita sering kurang bersyukur udah. Ini udah baik sama kita, kita kurang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Kan gitu ya. Surat Saba ya, surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Itu sama yang baik sama kita. Gimana sama yang enggak baik sama kita? Tapi ternyata dia beriman dan bertakwa, cuma dia khilaf aja. Allah Ta'ala misal, kan gitu ya. Ini orang baik sama kita, tapi bisa kita kurang bersyukur karena kita lalai sebagai manusia, kita suka khilaf, mungkin kita hasad sama dia dan seterusnya. Padahal dia nggak pernah buat masalah. Gimana kalau buat kesalahan? Ya kita lanjutkan jam sekali, Allah muliakan. Hadis ini menjelaskan bahwa tingkatan tertinggi adalah mengerjakan hal-hal yang wajib, sudah kita jelaskan, dan di bawahnya adalah mengerjakan hal-hal yang sunnah, dan kalau itu digabungkan maka kita mencapai derajat tertinggi, lalu dan apabila itu dilakukan secara istiqomah, secara terus-menerus, maka Allah akan mencintai kita. Dan kalau Allah cinta kepada kita, Allah akan jaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita dan kaki kita. Dan itulah anugerah yang sangat besar, piala yang sangat bergengsi itu jika Allah menjaga pendengaran, mata, tangan dan kaki. Karena jika Allah jaga itu, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Clear itu, gak diragukan. Tidak diragukan. Jika Allah jaga pendengaran, penglihatan tangan dan kaki kita sebagaimana hadis ini, maka kita akan bahagia dunia dan akhirat. Karena apabila Allah jaga pendengaran dan telinga kita, itu sama saja menjaga hati. Karena hati itu datanya dari pendengaran dan penglihatan. Hati itu dapat data itu dari pendengaran penglihatan. Hati kita marah sama orang kenapa? Karena kita melihat dia melakukan hal yang gak baik, atau karena mata kita membaca WA dia misalnya, marah kita. Jadi hati kita ini itu dapat data dari penglihatan atau pendengaran. Kita dengar dia ngomongin kita, jadi kita kesal sama dia. Jadi hati ini ketika Allah jaga pendengaran dan penglihatan kita, itu sama aja Allah jaga hati kita. Itu sama aja Allah jaga lisan kita. Dan Allah jaga produktivitas kita di dunia dan di akhirat. Kalau dijaga, maka kita gak maksi, kita terjaga dari maksiat atau sangat minim, kalaupun khilaf langsung bertobat sama Allah. Waktu kita produktif, kita hanya mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, kita gak akan mengerjakan hal-hal yang buang-buang waktu, gak jelas, cuman santai-santai, rebahan doang, terus gak ada karya sama sekali dalam hidup. Kalau jaga tangan kita, kita kan berkarya coba. Kita kalau jaga kaki kita, kita nggak akan pergi ke tempat yang akhirnya hanya buang-buang waktu aja, buang-buang waktu, udah macet, nggak ngapa-ngapain, bengang-bengong, bahkan maksiat di sana. Begitu pulang iman kita turun. Oh ini luar biasa Allah, penjagaan. Dan ini kan yang sering kita lupa. Coba kita tanya deh, mana yang membuat kita lebih semangat ketika kita berdoa minta uang atau ketika kita berdoa minta Allah ma'afin fi badani, Allah ma'afin fi sam'i, Allah ma'afin fi basari, la ilaha illa anta, ya Allah selamatkanlah badanku, selamatkanlah pendengaranku, selamatkanlah penglihatanku. Mana yang membuat kita lebih semangat dalam meminta? Kita minta uang atau minta ini? Mana yang membuat kita lebih semangat? Atau coba tanya hati kita, hati kita lebih semangat minta posisi tertentu dalam sebuah perusahaan, atau bisnis kita goal di pandemi, atau kita menang tender, atau hati kita lebih semangat ketika meminta, ya Allah jagalah hati saya, jagalah pendengaran saya, penglihatan saya, tangan saya dan kaki saya. Penjagaan ini luar biasa, tetapi diremehkan banyak kita. Diremehkan. Banyak orang tuh gak sadar ini tuh penting banget dalam hidup. Dijaga sama Allah. Dan banyak kita juga lupa, kalau kita ingin tahu kualitas kita, indikatornya tuh cukup mudah. Lihat aja apa yang kita lihat hari ini dan apa yang kita dengar hari ini. Kalau ternyata yang kita lihat hari ini, yang kita dengar hari ini banyaknya maksiat atau maksiat, maksiat, maksiat, itu berarti kualitas kita rendah. Karena Allah gak jaga berarti. Kenapa Allah gak jaga? Karena kita kurang dalam mengerjakan kewajiban dan hal-hal yang sunnah. Itu aja. Jadi gak usah ya bener kan aku orang baik kan. Gak perlu nanya-nanya. Kalau mau nanya, nanya guru kita misalnya. Tapi gak usah ribet-ribet. Coba lihat, sebelum tidur kita evaluasi. Hari ini aku lebih banyak apa yang aku lihat ya. Alhamdulillah aku gak lihat yang maksiat. Kalau dengar, gak juga. Tadi sempat buka-buka YouTube, tapi begitu ada itu aku palingkan wajah aku. Semoga itu indikasi Allah jaga gitu. Semoga Allah gini. Tapi kalau hari ini ngeliat ini, terus dengar yang aneh-aneh lagi, dengar hal yang rusak hati. Tadi temanku gibahin, bicarakan apa teman kita, kok aku bisa duduk dan aku dengerin ya. Berarti Allah nggak jaga telinga kita tuh jemaah. Begitu Allah nggak jaga telinga kita, berarti ada yang kurang dalam kewajiban kita dan amalan sunat. Jadi buat simple, sederhanakan masalah. Coba evaluasi setiap hari. Evaluasi apa hari? Apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar? Atau tangan saya gimana? Sebagian ibu-ibu karena anak-anak semua di rumah, hari ini nyubit si kecil, padahal seharusnya si kecil nggak harus dicubit, dicubit nangis gitu ya. Atau bahkan main tangan kali, dipukul anaknya. Jadi itu nggak boleh dipukul. Berarti Allah gak jaga tangan kita. Kenapa Allah gak jaga tangan kita? Berarti ada kewajiban dan ibadah sunnah yang kita gak kerjakan. Coba evaluasi itu. Jadi buat simple. Coba kalau kita demikian. Pernah gak sih kita misalnya jalan ke sebuah tempat atau ruangan atau apa, tiba-tiba kita lihat hal yang gak boleh kita lihat. Kita lihat hal yang haram. Kenapa ya Allah, kenapa kaki saya melangkah ke sana ya? Coba pernah kita follow-up. Kenapa kaki saya melangkah ke sana? Lalu habis kaki saya melangkah ke sana, kenapa mata saya ngeliat itu? Hal tersebut. Itu kan ada alasannya. Cuman kita gak peka aja. Berarti Allah gak jaga kaki saya, Allah gak jaga mata saya. Kenapa bisa itu terjadi? Berarti ada hal wajib dan hal sunnah yang mungkin saya lalaikan. Evaluasi lagi, apa ya? Apa yang wajib yang saya lalaikan? Apa hal sunnah yang saya lalaikan? Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Ada banyak kasus ya. Itu ada orang enggak suka sama dia, kirim WA isinya jelek banget gitu loh. Tapi subhanallah, Allah buat dia enggak baca WA tersebut. Terscroll aja, akhirnya dia enggak baca. Terscroll, dia enggak baca sama sekali, enggak baca. Dan karena dia enggak baca, hatinya tenang hari itu. Dan bagaimana Allah jaga mata seseorang. Jadi ini tuh sangat aplikatif dan sangat sehari-hari nih hadir. Jadi jangan anggap remeh. Jadi kita kan jarang sekali kita berpikir, kenapa saya baca itu ya? Kenapa saya baca itu ya? Sehingga hati saya gak nyaman. Jadi hati saya bergemuruh. Ini gara-gara yang saya baca. Kejar lagi dong. Kenapa mata saya gak di... apa? Kenapa saya, mata saya sampai baca hal yang gak bagus itu, sehingga hati saya bergemuruh? Berarti Allah gak jaga nih. Arahnya Allah gak jaga. Coba evaluasi arahnya sekali lagi ya. Arahnya Allah gak jaga. Selagi kita selalu mengatakan arahnya, arahnya. Itu hal yang perlu kita camkan. Karena banyak kasus demikian. Dia gak baca tuh itu ya. Buat Allah buat dia gak baca. Dan akhirnya udah hilang. Selesai. Subhanallah. Wallahu ta'ala bisawab. Yang terakhir, jemaah sekalian, jika hambaku meminta, aku akan kabulkan. Dan jika hambaku meminta pertolongan, meminta perlindungan, maka aku akan lindungi. Coba kita lihat hadisnya lagi. Hadirin Allah muliakan. Jika hambaku meminta kepadaku, pasti aku kabulkan, pasti aku berikan. Dan jika dia memohon perlindungan, maka aku pasti lindungi dia. Jamaah yang Allah muliakan. Jika Allah udah sayang, Allah udah cinta kepada seorang hamba, maka apa yang dia minta pasti Allah berikan. Dan Allah akan lindungi dia. Allah akan lindungi dia. Maka dikabulkannya doa itu sangat ditentukan oleh amalan wajib dan sunnah yang kita kerjakan. Itu catat baik-baik. Dikabulkannya doa kita itu sangat ditentukan oleh kinerja kita dalam mengerjakan amalan wajib dan sunnah. Amalan wajib dan sunnah. Baik amalan zahir maupun amalan batin atau amalan hati. Jangan pernah lupa itu jemaah. Baik itu amalan zahir seperti sholat, puasa, zikir maupun amalan hati. Ikhlas, sabar, ridho kepada takdir dan seterusnya. Allah berfirman tentang hal ini di dalam surat yang sangat familiar khususnya di bulan Ramadan, Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil 'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau, katakanlah aku dekat. Katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan doa atau permohonan orang yang berdoa jika ia meminta kepadaku. Jika ia berdoa kepadaku. Lihat. Seringkali kalau kita baca ayat ini berhentinya sampai di sini. Kita harus lanjutkan lagi nih ayat. Ayatnya belum selesai, jemaah. Falyastajibu li. Maka hendaknya mereka memenuhi, menyambut seruanku. Wal yu'minu bi. Dan mereka hendaknya beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Jadi Allah katakan, katakan aku akan kabulkan doa mereka. Maka hendaknya mereka sambut seruanku dan beriman kepadaku. Makanya kaidah mengatakan al-ijabah ala qadril istijabah. Jadi dari ayat ini sebagian para ulama memberikan sebuah kaidah al-ijabah, diijabahnya doa. Ijabah itu artinya diijabahnya doa. Itu tergantung istijabah. Istijabah adalah memenuhi perintah-perintah Allah dan seruan Allah. Itu istijabah. Jadi ijabahnya sebuah doa itu tergantung bagaimana kita memenuhi perintah dan seruan Allah. Jadi kalau kita ingin punya doa yang diijabah, doa yang dikabulkan oleh Allah, perbaiki amalan wajib dan sunnah. Perbaiki amalan wajib dan sunnah, baik amalan zahir maupun batin. Dan ketika kita merasa doa kita enggak dikabulkan, evaluasi ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah mengatakan begini, jemaah sekalian, bahwa wa aktsaru man kana mujabad da'wati minas salaf kana yasbir 'alal bala. Ini hasil risetnya para ulama. Kata Al-Imam Ibnu Rajab bahwa mayoritas ulama-ulama klasik yang punya doa yang senantiasa dikabulkan. Jadi kelebihan mereka adalah kalau doa dikabulkan. Karena mujabah dakwah. Doa-doa mereka dikabulkan. Jadi presentasi dikabulkan doa itu tinggi banget gitu. Nah mayoritas orang-orang yang punya kelebihan ini dari para generasi klasik, karena yasbiru alal bala, mereka ternyata punya sifat dan kesamaan sangat sabar dalam menghadapi ujian. Sangat sabar. Sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Wa yakhtar thawabahu. Mereka sabarnya luar biasa dan mereka memilih pahala kesabaran mereka. Dibanding hal lain. Masih ingat wanita yang sakit, wanita hitam itu yang sakit, memas warna kulit disebutkan karena dalam hadis tersebut warna kulitnya disebutkan, lalu beliau meminta kesembuhan, beliau berdoa minta agar Nabi mendoakan kesembuhan dari Allah SWT. Jadi beliau menginginkan kesembuhan dari Allah SWT dan minta Nabi SAW doakan beliau agar Allah sembuhkan. Lalu kata Nabi apa? Mau gak engkau aku kasih opsi yang lain, engkau sabar dan kau masuk surga. Dan wanita itu milih apa? Hadisnya sudah kita bahas kok di Radhus Shalihin. Wanita itu memilih apa, jemaah? Sabar dan surga. Itu maksud Al-Imam Nur-Rajab, milih sabar dan surga. Maka wanita itu meminta kepada Nabi SAW, kalau gitu doakan kalau aku kumat kan arahnya dua. Arahnya wanita ini sakit epilepsi atau gangguan jin. Epilepsi atau gangguan jin. Ada dua pandang, ada dua pendapat ulama tentang kasus ini. Sebagian merojekkan epilepsi, sebagian merojekkan gangguan jin. Jadi kata wanita, kalau aku kumat, tolong doakan agar Allah jaga auratku. Itu aja. Subhanallah. Lihat wanita muslimah, wanita soleha, sampai kalau kumat aja khawatir auratnya tersingkap. Kita sehat walafiat, tenang-tenang aja kalau aurat kita tersingkap. Atau kita sebagai laki-laki, tenang-tenang aja kalau aurat istri kita tersingkap atau aurat anak perempuan kita tersingkap. Kemana kecemburuan? Oleh karena itu, hadir yang memuliakan, lihat, ini kaidah besar. Coba kita, mayoritas ulama-ulama klasik atau orang-orang generasi klasik yang doanya begitu gampang diijabah, begitu mudah diijabah, itu punya sebuah karakter, punya sifat, itu sangat sabar menghadapi masalah dan ujian. Sangat sabar. Sangat sabar. Sangat sabar. Sebagai contoh, wanita tersebut. Dan catat baik-baik. Warubbama, kata Ibnu Rajab, warubbama da'al mu'min mujabu da'wah bima ya'lamullah al-khiyarata lahu fi ghairihi. Dan seringkali seorang mukmin yang sudah menjalankan kewajiban dan amalan sunnah, kewajiban, amalan sunnah, kewajiban dan amalan sunnah, lalu berdoa kepada Allah, dan doa orang ini sangat kuat diijabah karena kerjakan amalan wajib dan sunnah, sangat kuat diijabah, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tahu bahwa ada opsi yang lebih bagus dan lebih baik daripada permintaan dia. Jadi yang dia minta ini kurang oke atau gak bagus untuk masa depan. Mungkin sekarang bagus, tapi untuk masa depan yang diminta gak bagus. Atau bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Fala yujibuhu ila su'ali. Maka Allah tidak kasih yang dia minta. Wa yu'awwidhuhu anhu ma huwa khairun lah. Tapi Allah bukan patahkan doanya, tapi Allah kasih yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Atau di dunia atau di akhirat. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi dia minta, tapi kurang oke nih. Maka Allah kasih opsi lain yang lebih bagus buat dia. Terkesan gak diijabah, padahal diijabah. Tapi karena kebodohan manusia, kesannya gak diijabah. Makanya jangan buruk sangka sama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Makanya itu pentingnya doa istikharah tuh. Allah in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajili faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, kalau engkau tahu ini yang terbaik untuk agamaku, untuk duniaku, untuk masa depanku di dunia dan akhirat, maka takdirkan ini untukku, wujudkan, mudahkan dan berkahi. Tapi kalau ini engkau lihat buruk, engkau lihat buruk, maka fasrifu anni, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku, lalu ganti yang lebih baik. Allah kasih yang lebih baik, semua arti ini bi, lalu berikan aku keridhaan. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang senantiasa mengerjakan amalan wajib dan sunnah, doanya sangat kuat diijabah. Doanya sangat kuat diijabah. Makanya itu yang penting, jemaah. Doanya sangat kuat diijabah. Makanya kalau kita ingin punya, memiliki level ini, perbanyak amalan wajib dan sunnah, perbanyak amalan wajib dan sunnah, perbanyak amalan wajib dan sunnah, perbanyak amalan wajib dan sunnah. Barang siapa yang ingin bangun tim misalnya, cari tim tuh yang semangat kerjakan amalan wajib dan sunnah, amalan wajib dan sunnah. Kenapa? Ya, biar kalau mereka dua diijabah. Gitu loh. Cari tim tuh bukan hanya secara skill bagus, tapi ibadahnya gimana, wajib dan sunnah. Atau mungkin secara keahlian dia 8 nih, tapi amalan wajib dan sunnah masya Allah. Lalu ada kandidat lain nilainya 9 secara skill, tapi amalan wajib dan sunnahnya kurang. Ya mendingan yang ini 8, 7 deh, gak usah 8. Ini 1, 9, ini 7. Mendingan 7. Tapi kalau doa diijabah sama Allah, kan mendingan ini dong. Kalau doa diijabah, ya Allah lancarkanlah bisnis tim saya, diijabah tuh. Menangkanlah tender, diijabah misalnya. Ini penting. Kalau mau safar, cari yang orang-orang yang semangat, orang wajib dan sunnah. Itu poin. Menikah, cari suami yang semangat mengerjakan wajib dan sunnah. Cari istri yang semangat mengerjakan amal yang wajib dan sunnah. Biar doanya diijabah. Mungkin kita maksiat, tapi semoga Allah ijabah doa suami kita. Mungkin kita lagi khilaf atau masalah, tapi semoga Allah ijabah doa istri kita. Itu jamaah sekali. Sederhana aja. Kalau ingin doa bagus, perbaiki amalan wajib dan sunnah kita. Allah Ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan menjauhkan kita dari, atau melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Dan jangan berurusan dengan wali Allah. Dan perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. Perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. Perbaiki terus amalan wajib dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.